lirikan matamu menarik hati, oh senyummu manis sekali sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu penuh kasih, namun sayang malu. Selamat.